Fitri. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datangnya dari Rusli dari Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin bertanya suatu hal. Haruskah kita mencari tahu silsilah keluarga kita? Karena saya hanya tahu kakek nenek dari ibu. Selebihnya saya tidak tahu. Terkadang saya suka bingung ketika ingin mendoakan karena tidak tahu. Apakah saya termasuk anak yang durhaka? Mohon penjelasannya. Baik. Buya. Kalau mendoakan, Anda cukup berdoa, ya Allah, ampuni kakek moyangku, itu nyampe. Allah Maha tahu. Cuman bab yang masalah kedua adalah mencari silsilah. Jika memang silsilah itu ada, Anda perlu mencarinya. Bahkan hukumnya wajib untuk sambung silaturrahim. Kalau Anda tahu hanya bapak sama kakek saja, ya sebatas Anda tahu. Yang tidak boleh adalah berbohong, mengaku-ngaku nasab. Ngaku-ngaku nasab itu enggak boleh. Memalsukan nasab tidak boleh, maka hukum adopsi adalah haram. Adopsi yang maknanya mengambil anaknya orang lalu nasabnya ditempelkan ke saya, hukumnya haram. Makanya ibu yang namanya Khadijah, suamimu namanya Abu Bakar. Ibu Khadijah, suamimu namanya Abu Bakar. Bapakmu wahai ibu namanya Abdurrahman. Sampai mati Anda adalah Khadijah Abdurrahman. Jangan berubah menjadi Khadijah Abu Bakar. Besok cerai ganti lagi namanya Ali, Khadijah Ali. Anda ngikut gaya barat. Anda ikut kepada nasab bapak Anda. Ini so bapak ini tak tahu ikut-ikutan ini. Ilmu ikut-ikutan, berguru dong. Karena apa? Di dalam tradisi umat Islam itu yang mengikuti nama kita adalah nasab. Sehingga untuk mengetahui silsilah gampang, siapa namamu? Makanya dari kalangan habaib yang menjaga nasabnya itu cukup kamu bin siapa? Bin ketiga sudah tahu, oh kamu dari sini. Tapi kalau sudah bingung ini namanya tadi Khadijah Abu Bakar. Bapak Abu Bakar dimikir bapaknya, bukan ternyata Abu Bakar suaminya. Tatanya dicerai, besok ganti Ali. Khadijah Ali. Cuman ya namanya kurang, ya namanya ngajinya, ya hanya ngaji kumpul-kumpul. Ini biasanya begitu. Ngajinya tidak pakai syariat, tidak pakai fikih, tidak hukum. Hukumnya bagaimana? Bisa dipahami oleh orang lain sebagai nasab, maka menjadi haram itu nanti, jangan main-main. Sebab selama ini kalau ada seorang, mohon maaf, dari kalangan syarifah yang menjaga, dia adalah tidak kembali kepada nasab ibunya, kepada nasab bapaknya. Dari kalangan orang Arab yang sangat menjaga nasab, itu ke bapaknya. Selesai. Khadijah binti Khuwailid, enggak ada Khadijah Muhammad, enggak ada. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, bukan Sayyidah Khadijah Muhammad, enggak ada itu. Terus Anda ngikut siapa hei ibu yang masih pakai begitu? Saya tanya dengan bahasa kasih ini. Anda ngikut siapa? Ngikut kiai dan ustaz saya. Oh, ya sudah. Ustadzmu ngaji di mana? Kan begitu. Ini kan permasalahannya harus jelaskan. Ilmu itu penting. Mohon maaf kadang-kadang berat ya. Ilmu itu kadang-kadang enggak enak. Kenapa? Kritik. Anda kan dikritik barusan, dimarahin. Sebenarnya kritik dan marah itu semua bahasa cinta. Makanya majelis itu mohon, majelis harus ada sesuap fikihnya, akidahnya. Jangan hanya kumpul-kumpul saja. Anda majelis bertahun-tahun tidak menjadikan orangnya tambah ngerti. Ini kan problem. Harus ada ilmu yang ditimba, pemahaman yang didapat. Itulah yang bakal diterapkan di keluarganya. Apa tadi? Yang tidak boleh adalah berbohong. Itu bukan bapakmu kok aku. Makanya begitu sebaliknya. Ini ada. Manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku nasab kepada selain bapaknya, maka khurimat alihil jannatu, haram baginya surga. Allah, enggak bisa masuk surga itu. Sama man raghiba an abihi, barang siapa raghiba an abihi, enggak senang dengan nasab bapaknya, memalsukan, enggak cocok bapaknya pakai nasabnya orang lain, maka hukumnya adalah sama neraka. Maka dari itu Anda jangan membohong, berdusta tentang nasab Anda. Satu. Yang kedua, Anda hati-hati, jangan mendustakan nasabnya orang lain. Ada tulisan yang mendustakan nasabnya para ahli bait Rasulullah, na'udzubillah. apalagi nasab ahli baiti Rasulullah yang sudah jelas. Makanya kalau ada orang dia menunjukkan nasabnya, Anda percaya. Kalau bohong urusan dia, awas, hati-hati, jangan Anda ikut mendustakan. Mendustakan adalah dosa besar. Berdusta juga dosa besar, mendustakan dosa besar. Maka jelas ringkasnya adalah, Anda sekali bisa mencari, maka carilah. Carilah nasab Anda agar Anda bisa silaturahim, Anda bisa sambung. Kalau tradisi Islam di masyarakat kita ada istilahnya bani siapa, kan begitu ya? Ada bani fulan, bani fulan, bani fulan, itu ya. Itu adalah untuk sambung silaturahim itu. Semoga Allah menjaga silaturahim kita semuanya. Allahu a'lam bissawab.